Mitra Bisnis, rancangan anggaran negara tahun depan dinilai masih belum pro infrastruktur yang sudah sangat dibutuhkan. Terlihat dari total belanja negara yang mencapai 1.600 triliun, hanya sekitar 10%-nya yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara belanja rutin pegawai yang sering disebut birokrasi gendut, mendominasi dengan 35% anggaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum HIPMI, Raja Sabta Oktohari. Pak Okto, apa komentar Anda melihat postur anggaran seperti ini? Ya, saya pikir kita perlu skala prioritas ya. Dan kita tahu bahwa tantangan ke depan itu adalah tantangan ekonomi. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membuat program-program dan skala prioritas yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan tentunya ini juga merupakan kerjasama antara pemerintah dan legislatif. Bagaimana merumuskan budget-budget anggaran itu yang efisien dan tidak terkesan kurang efektif gitu. Karena kalau kita tahu kan kalau belanja negara yang produktif mestinya itu bisa menimbulkan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau diberikan kepada pegawai dan sebagainya itu kan sayang justru apakah itu akan menjadi produktif itu yang belum bisa kita ketahui nantinya gitu. Dan menurut saya sih dari HIPMI kami pikir kami lebih memilih anggaran yang terbatas itu digunakan seefisien mungkin untuk hal-hal yang lebih memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga aktivitas-aktivitas usaha. Saya pikir kita bukan butuh banyak orang ya, tetapi kita butuh orang-orang yang profesional dan memaksimalkan kinerja mereka di tempat mereka masing-masing gitu. Artinya kita membutuhkan profesionalisme di tubuh pemerintah sendiri. Sehingga dengan anggaran yang lebih banyak kepada belanja yang seperti ke KW dan sebagainya itu bisa lebih efisiensikan gitu. Menurut Bapak, kemana harusnya anggaran belanja negara terkonsentrasi untuk kondisi saat ini? Ya infrastruktur udah pasti. Infrastruktur, jelas infrastruktur. Memang ada rencana sama pemerintah untuk melibatkan pihak swasta masuk ke dalam program proyek infrastruktur ini gitu. Tapi tentunya masih harus didominasi oleh pemerintah karena anggaran-anggaran yang didapatkan melalui teks dan juga sumber-sumber lain itu kan mestinya digunakan untuk perbaikan kinerja dan pertumbuhan ekonomi bangsa gitu yang memberikan dampak kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Lalu menurut hemat Bapak, seperti apa pengalokasian APBN yang ideal itu? Bagaimana dengan anggaran yang terbatas dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin sehingga memiliki dampak terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia gitu. Demikian Ketua Umum HIPMI Raja Sabta Oktohari. Saya Wendy Lim.